percaya katamu lagi. Kau dah lupa apa yang telah engkau janji. Perkara yang lepas tapi masih berlaku lagi. Aku dah tak percaya katamu lagi. Bukan sengaja untuk tidak percaya, cuma dah pernah bila kena berdaya. Aku tak sangka kau masih sama seperti yang lama. Kau janji tapi belum lunas, alasan tapi tidak bernas. Kau benci tapi tak nak lepas, jadi kenapa tak bagi aku bebas? Sampainya percaya katamu lagi. Kau dah lupa apa yang telah engkau janji. Perkara yang lepas tapi masih berlaku lagi. Aku dah tak percaya katamu lagi. Berapa kali berlaku, ya benar atau tipu? Yang mana harus aku percaya, aku tak tahu. Kau ingin peluang, kau buang dan terus menghilang. Silap aku masih percaya kau dan terus sayang. Pernah kau minta waktu, ku beri. Ku mau kau yang dulu, kau lari. Percaya katamu lagi. Kau dah lupa apa yang telah engkau janji. Perkara yang lepas tapi masih